نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم خير من صلى وصام وعبد الله حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأزواجه ومن تمسك بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ya, mohon perhatian para umat sekalian, para akhawat wal ummahat al azizat al fadilat al karimat hafizakunallah. Alhamdulillah, selalu dan senantiasa kita mengawali kajian kita dengan memuji Allah tabaraka wa taala, Rabb kita yang maha mulia, Rabb kita yang maha sempurna, Rabb kita yang mengatur alam semesta, yang maha tinggi, yang maha terpuji, yang menguasai langit dan bumi. Dan semua kita hanya akan kembali kepadanya. Selain itu, kita juga patut untuk mengungkap rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala melalui lisan-lisan kita atas segala limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyak yang Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada kita. Dan pada pagi hari ini, alhamdulillah, walaupun dalam cuaca yang cukup mendung dan tadi sempat kita berada di bawah rintikan-rintikan air hujan, namun tidak menyurutkan sebagian kita untuk mengayunkan tangan, melangkahkan kaki untuk terus mengaji, menuntut ilmu syar'i, mendengarkan peringatan-peringatan yang disampaikan, mendengarkan firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang dibacakan, yang semoga ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita dapat untuk bisa menambah keyakinan kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, dan juga bisa menjaga semangat kita untuk terus beramal, untuk terus menegakkan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhawati wal ummahat al-azizat hafizakunallah. Kita semua tentu menyadari, sangat menyadari betapa nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita amat sangat banyak sekali. Seakan-akan nikmat itu melimpah ruah, datang silih berganti, tidak mengenal kata henti. Kita amat sangat menyadari dari hati sanubari kita yang paling dalam bahwa tidak akan pernah ada satupun hari-hari yang kita lewati, tidak akan pernah ada satupun saat-saat yang kita lalui kecuali nikmat Allah senantiasa menyertai kita, mengiringi kita kapan dan dimanapun kita berada. Yang sudah barang tentu dari sekian banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan dan Allah karuniakan kepada kita, yang saat ini amat sangat kita rasakan adalah nikmat tulul umur. Nikmat Allah panjangkan umur kita. Nikmat Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa terus hidup di atas muka bumi ini. Kenapa nikmat ini perlu untuk kita ingat dan kita berikan peringatan kepada kaum mukmin yang lainnya tentang pentingnya nikmat ini untuk selanjutnya kita syukuri. Karena dengan adanya nikmat kesempatan hidup yang Allah berikan, dengan adanya nikmat panjang umur yang Allah berikan, kita masih berkesempatan untuk bisa beramal, punya kesempatan untuk bisa menambah bekal. Ini modal kita. Jadi umur itu adalah modal untuk bisa beramal. Umur itu adalah bekal utama, modal utama untuk kita bisa menambah bekal-bekal kita. Bekal untuk apa? Tentu bekal untuk menjalani kehidupan setelah kematian. Ini kesempatan kita untuk mencari bekal akhirat. Coba nikmat umur panjang ini Allah cabut. Coba nikmat kesempatan hidup ini Allah hentikan pada kita. Tentu kita tidak lagi punya kesempatan untuk bisa beramal. Kalau Allah cabut nikmat kesempatan hidup dari kita, kita enggak bisa lagi beramal. Kita enggak bisa lagi menambah pundi-pundi bekal kita. Kita enggak bisa lagi sholat yang ada disolatkan sama orang. Kita enggak bisa zikir lagi. Kita enggak bisa ngaji lagi. Kita enggak bisa puasa lagi. Kita enggak bisa haji dan umrah lagi. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu, apabila anak Adam meninggal dunia terputus amalnya. Dia tidak lagi punya kesempatan untuk bisa berbekal, menambah amal-amal ketaatan. Selesai sampai di situ bekalnya. Sementara kita enggak tahu apakah bekal yang sudah kita kumpulkan selama ini sudah cukup untuk bisa mengarungi kehidupan yang begitu panjang. Akhwati fillah, tidak terbantahkan oleh kita bahwa yang namanya perjalanan pasti butuh terhadap bekal. Jangankan untuk satu perjalanan yang panjang, satu perjalanan dalam hitungan jam, perjalanan yang cuma membutuhkan beberapa hari saja, terpikir oleh kita gimana kita bisa menyiapkan bekalnya. Saat kita misalkan mau pergi ke Surabaya umpamanya, Jakarta Surabaya hanya hitungan beberapa jam saja. Keberadaan kita di sana mungkin hanya beberapa hari saja, tapi sudah terpikir dalam benak kita bekal apa yang harus saya bawa supaya selama perjalanan saya menuju tempat tujuan enak, nyaman. Selama ketika kita berada di tempat tujuan enak, nyaman, gak terlunta-lunta di tempat tujuan. Maka bekal pun sudah harus kita pikirkan. Kita naik apa, kemudian sesampainya di sana kita tinggal di mana, berapa uang yang harus kita siapkan untuk memenuhi kebutuhan kita di sana. Itulah bekal. Supaya apa? Supaya enak dan nikmat dalam perjalanan dan kita menjalani hari-hari di tempat tujuan. Itu lumrah, itu wajar orang berpikir tentang bekal. Ketika dia melaksanakan ibadah umroh umpamanya, berapa lama sih dia melaksanakan ibadah umroh? Ya, umumnya 9 hari, 10 hari, 12 hari. Enggak panjang, enggak lama, cuman hitungan hari. Tapi bekal-bekal itu sudah dia pikirkan jauh-jauh hari. Ya, berangkatnya tanggal sekian, sebulan sebelumnya dia sudah mulai berbekal. Berapa potong pakaian yang harus dia bawa? Berapa uang yang harus dia bawa? Dia pastikan hotelnya sudah terkonfirmasi. Dia pastikan bahwa tiket menuju ke sana juga sudah ready, sudah siap. Itulah bekal-bekal. Karena siapapun ingin dalam perjalanan itu nyaman. Siapapun ingin ketika melakukan perjalanan dia tidak terlunta-lunta, tidak mendapatkan kesulitan di tempat tujuan. Nah, kita lihat untuk satu perjalanan yang dalam hitungan hari manusia berbekal, sibuk mikirin bekal. Begitu pula dalam menjalani kehidupan dunia. Yang kita tahu kita ini menjalani kehidupan dunia paling kisaran 60 sampai 70 tahun saja kan. Enggak lama. 60 tahun, 70. Berpikir bagaimana dia begitu semangat orang dalam bekerja, pergi pagi, pulang sore ada lembur dia ambil lemburnya. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan perjalanan hidup yang nyaman. Begitu semangat dia dalam berbekal, padahal dia cuma menjalani kehidupan 60 tahun sampai 70 tahun saja. Artinya perjalanan dan bekal dua hal yang tidak terpisahkan. Nah, sementara sebagai seorang mukmin kita amat meyakini bahwa perjalanan kita bukan cuma sekedar jalan hidup di dunia. Setelah nanti kita mati, perjalanan hidup kita tidak berhenti di sana. Kita menyadari, meyakini matinya seorang manusia tidak seperti kayu bakar, dibakar jadi arang selesai. Tapi perjalanan hidup manusia, mati itu adalah awal dari dia menjalani kehidupan yang lebih panjang. Setelah dia mati, berpindah kehidupan dari alam dunia menuju alam barzakh. Berapa lama dia di alam barzah? Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun, ila yaumi yub'atsun. Orang yang meninggal sejatinya dia telah menjalani kehidupan, tengah menjalani kehidupan yang lain, yang panjangnya dapat dipastikan lebih panjang daripada hidup di dunia. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun. Orang itu menjalani kehidupan di alam barzah sampai dibangkitkan oleh Allah. Kalau jarak antara matinya dia sampai dibangkitkan ratusan tahun, berarti ratusan tahun dia menjalani kehidupan di alam barzah. Kalau jarak antara matinya dia dengan hari kebangkitan ribuan tahun, ada enggak orang yang menjalani kehidupan alam barzah ribuan tahun? Ada. Mereka-mereka yang meninggal misalkan di tahun 1000 sekian. Ya, sementara kita sudah ada di tahun 2026. Ya, mereka yang sudah meninggal di tahun 1000-an, berarti 1000-an tahun mereka berada di alam barzah. Di dunianya cuma 60 tahun, di dunianya cuma 70 tahun, di alam barzah ratusan bahkan mencapai angka ribuan tahun dia harus jalani. Artinya perjalanan kehidupan di alam barzah jauh lebih panjang dari kehidupan di dunia. Di dunia kita butuh bekal, di alam barzah tentu kita butuh bekal yang lebih banyak lagi. Maka orang yang cerdas itu kata Nabi adalah apa? Orang yang tidak hanya sibuk berbekal untuk satu kehidupan dunia, tapi orang yang cerdas adalah orang yang pikirannya ke depan. Dia juga rajin untuk beramal mencari bekal untuk kehidupan setelah kematian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kayyisu. Apa itu artinya al-kayyis? Orang yang cerdas. Kayyis artinya zaki, cerdas. Jadi orang yang cerdas itu kata Nabi, apa indikatornya? Dua. Ya. Orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu, dua kata Nabi. Yang pertama, mandana nafsahu. Orang yang mampu menundukkan jiwanya. Orang yang mampu mengendalikan jiwanya. Ketika jiwa ini mulai menyimpang, dia kembalikan ke relnya yang benar. Ketika dia merasa jiwa ini menyimpang, ya, maka dia kembalikan untuk senantiasa berada di jalan ketaatan. Jadi enggak ngekor di belakang jiwanya. Itu orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang cerdas. Menundukkan, mengendalikan jiwa, bukan malah mengekor berada di belakang jiwa dan syahwatnya. Yang kedua kata Nabi, indikator orang yang cerdas, wa amila lima ba'dal maut, orang yang semangat beramal, berbekal lima ba'dal maut, untuk kehidupan setelah kematian. Jadi enggak cuman sibuk gimana biar bisa hidup nyaman di dunia. Boleh enggak orang berpikir gimana bisa hidup nyaman di dunia kemudian dia rajin bekerja? Boleh, silahkan. Karena bagaimanapun kita hidup di dunia punya kebutuhan. Ada bekal-bekal yang harus kita butuhkan. Kita butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh makanan, butuh minuman, butuh kendaraan, cari bekal itu. Tetapi hendaknya kesibukan kita dalam mencari bekal dunia jangan sampai melalaikan kita dari mencari bekal setelah kehidupan ini. Orang yang cerdas, semangatnya dalam mencari bekal akhirat tidak kalah, bahkan lebih-lebih dari semangat dia dalam mencari bekal dunia. Di samping kesibukan dia mencari bekal dunia, dia juga lebih bekal untuk kehidupan setelah kematian. Itu orang cerdas. Nah, orang bisa beramal kapan? Kalau dia diberikan anugerah umur panjang. Kapan orang dia bisa berbekal, menambah pundi-pundi bekal? Kalau dia diberikan nikmat kehidupan. Dia punya kesempatan untuk bisa menambah pundi-pundi bekalnya. Ya makanya dianjurkan, dan ini perintah Allah, hendaknya setiap hari yang kita lewati, harusnya kita muhasabah diri. Kemarin sudah saya melalui satu hari, ya, amal baik apa yang sudah sempat saya lakukan, ya, untuk apa? Sebagai tambahan bekal saya menjalani kehidupan yang lebih panjang. Jangan sampai hari berlalu tanpa ada amal ketaatan yang kita kerjakan. Jangan sampai hari-hari kita lewati tanpa ada tambahan amal ketaatan yang kita lakukan. Setiap hari-hari yang kita lalui harus ada tambahan-tambahan bekal yang harus kita persiapkan. Maka perintah Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya setiap jiwa melakukan muhasabah yang seperti itu. Surah Al-Asr Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Masya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun, maka hendaknya setiap jiwa melihat. Melihat di sini maksudnya memperhatikan. Ma qaddamat lighad, apa yang sudah dia lakukan untuk hari esok. Tanya jiwa kita, tanya raga kita, kemarin lakukan kebaikan apa? Iya. Ma qaddamat, apa yang sudah dia lakukan. Ligodin, untuk hari esok. Hari esok ini maksudnya hari apa? Hari setelah kehidupan dunia. Bukan hari esok maksudnya sekarang Kamis, besok Jumat, tidak. Yeah. Hari esok maksudnya hari kehidupan untuk melakukan amal kebaikan, untuk menambah bekal-bekal akhirat. Nah, kemudian yang kedua, kenapa umur panjang ini perlu amat sangat kita syukuri? Karena dengan adanya umur panjang yang Allah karuniakan kepada kita, kita bisa berkesempatan untuk menggapai predikat sebagai manusia terbaik. Perhatikan para akhwat billah, dalam banyak kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita tentang para parameter atau indikator tentang manusia terbaik. Mau enggak kita dianggap sebagai manusia terbaik dalam pandangan Allah, pandangan Rasul? Tentu ingin. Dan kita ingin menggapai predikat itu. Menggapai predikat sebagai manusia terbaik. Ya, kita dianggap sebagai orang terbaik, dinilai sebagai orang terbaik, karyawan terbaik oleh atasan kita, senang kita. Bangga kita. Kita dianggap sebagai murid terbaik oleh guru kita. Oh, senang kita, bangga kita. Ya, padahal yang menilai baik itu cuma manusia. Atasan kita, guru kita, mertua kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu aja sudah cukup membanggakan kita. Oh, saya mendapatkan predikat sebagai menantu terbaik. Saya mendapatkan predikat sebagai karyawan teladan terbaik. Saya mendapatkan predikat sebagai siswa terbaik. Itu aja sudah menyenangkan kita, membanggakan kita. Padahal yang nilai itu cuma manusia-manusia saja. Tentu kebanggaan ini akan menjadi luar biasa ketika yang menilai ini terbaik adalah Allah dan Rasul. Maka kita berupaya untuk menggapai predikat manusia terbaik menurut persepsi Allah dan juga Rasulnya. Apa yang bisa kita lakukan? Dalam banyak hadis Nabi menyebutkan tentang apa namanya indikator manusia terbaik. Yang kita coba penuhi indikator itu sehingga kita berkesempatan untuk bisa menggapainya. Di antaranya dalam hadis yang sangat masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang siapakah manusia yang terbaik itu. Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah siapa? Orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka kalau kita mau menyandang predikat terbaik, ya hendaknya kita menjadi orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, memahami, mentadaburi Al-Qur'an. Ya, termasuk juga menghadiri kajian-kajian tafsir. Itu juga bagian daripada interaksi manusia dengan Al-Qur'an yang kita lakukan itu untuk bisa mendapatkan predikat sebagai manusia terbaik. Jika kita ingin menjadi terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul, hendaklah kita rajin-rajin belajar Al-Qur'an, rajin-rajin mengajarkan Al-Qur'an, rajin-rajin membaca Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Karena Allah mengkaitkan kebaikan manusia dengan apa? Dengan interaksinya terhadap Al-Qur'an. Dalam kesempatan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum atau khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baik kalian, orang-orang yang terpilih di antara kalian adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak ini masya Allah ya, menjadi parameter kebaikan seseorang. Dalam pandangan Allah, dalam pandangan wa kafful adza wa talaqatul wajhi. Ya. Akhlak baik itu baru akan didapat dengan melakukan tiga hal. Yang pertama, kaful adza, menolak atau tidak memberikan gangguan kepada orang. Enggak suka mengganggu harta orang, enggak suka mengganggu kehormatan orang, enggak suka mengganggu darah orang. Ya, kaful adza itu namanya. Ya, dia tahan lisannya, dia tahan tangannya dari memberikan gangguan. Dijaga harta manusia itu, dijaga nama baik manusia, dijaga darah-darah dan jiwa manusia. Yang kedua adalah badlun nada, memberikan kebaikan dengan harta, dengan ilmu, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan jabatan, serta potensi-potensi lain yang Allah berikan sama dia. Dan yang ketiga adalah talaqatul wajhi. Ya, dia berwajah ceria saat bertemu dengan saudaranya. Tiga hal ini dimiliki oleh manusia, maka dialah tak pantas dikatakan sebagai manusia yang berakhlak. Kalau dia dikatakan manusia yang berakhlak, berarti dia adalah orang yang terpilih, terbaik dalam pandangan Allah dan juga Rasulnya. Dalam kesempatan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, khairukum, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya, berinteraksi dengan keluarganya, istri dan juga anak-anaknya. Dalam kesempatan yang lain Nabi juga menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia siapa? Orang yang paling memberikan manfaat buat manusia yang lainnya. Subhanallah. Ya. Jadi kalau ingin menjadi manusia terbaik, ya jadilah orang yang bermanfaat, dibutuhkan sama orang, bermanfaat buat orang. Keberadaan dia ya dibutuhkan oleh manusia. Bukan malah sebaliknya, menjadi sampah masyarakat, keberadaannya malah membuat masyarakat menjadi enggak nyaman dengan keberadaan dia. Enggak nyaman dengan kejahatan lisannya, enggak nyaman dengan kejahatan tangannya. Kalau ada dia, masyarakat pada ketakutan, tidak memberikan rasa aman. Jangan sampai seperti itu seorang mukmin. Orang mukmin yang baik adalah orang yang memberikan manfaat buat manusia yang lainnya. Memberikan manfaat dengan apa? Dengan potensi yang Allah berikan sama kita. Setiap kita kan pasti punya kelebihan. Setiap kita kan pasti punya potensi, mauhibah namanya. Kelebihan yang Allah berikan sama kita. Dan kita tahu persis kita bisa apa, kita punya apa. Ya, yang lebih tahu itu kita. Kelebihan kita ini apa? Potensi diri kita yang ada pada kita ini apa? Maka potensi dan kelebihan yang Allah berikan, kita manfaatkan untuk memberikan manfaat kepada manusia. Itu manusia terbaik. Ada orang yang Allah berikan padanya potensi harta, maka dia bisa berbuat baik kepada manusia melalui hartanya. Ada orang yang Allah berikan padanya potensi ilmu, maka dia bisa mengajarkan ilmu, memberikan manfaat dengan ilmu yang Allah amanahkan kepadanya. Ada orang yang Allah berikan potensi berupa kedudukan dan jabatan, maka dia memberikan manfaat kepada manusia melalui jabatan-jabatan yang ada di pundaknya, melalui jabatan-jabatan sosial yang ada padanya. Itu namanya apa? Memberikan manfaat kepada manusia melalui potensi diri yang ada padanya. Ya, dan masih banyak lagi, enggak kita sebutkan semuanya. Nah, yang terkait dengan kita adalah hadis berikutnya. Dalam kesempatan yang lain Nabi mengatakan apa? Khairukum. Ya. Afan, khairun nas dalilnya, lafalnya khairun nas bukan khairukum. Dalam kesempatan yang lain Nabi mengatakan khairun nas. Kalau tadi sebaik-baik manusia adalah yang paling manfaat buat manusia. Dalam kesempatan yang lain Nabi mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, ya orang yang panjang umurnya. Perhatikan ibu-ibu sekalian, perhatikan di sini betapa Nabi mengkaitkan panjang umur itu dengan apa? Kebaikan. Maka ketika ada orang yang Allah panjangkan umurnya, Allah terus berikan kepada dia nikmat kehidupan di dunia, berarti apa? Dia punya kesempatan untuk bisa menggapai predikat manusia terbaik. Karena Nabi mengatakan manusia terbaik adalah orang yang panjang umurnya. Tetapi hadis ini tidak berhenti sampai di situ. Nabi mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu. Ini poin penting yang patut untuk kita garis bawahi. Tapi kalau cuma sekedar panjang umur enggak dia isi dengan amal ketaatan, atau malah justru umur panjang cuman untuk menambah dosa, pantaskah dia mendapatkan predikat manusia terbaik? Tidak. Bahkan umur panjang akan menjadi bumerang kalau dia menjadikan nikmat umur panjang cuman sekedar untuk nambah dosa. Kalau umur panjang digunakan untuk cuman sekedar nambah dosa, berarti apa? Dia harus bersiap-siap untuk semakin mendapatkan azab yang pedih dan menghinakan. Emangnya ada ustadz orang tanpa umur panjang cuman sekedar untuk nambah dosa? Ada. Tipe orang yang seperti ini itu ada. Panjang umur tidak diisi dengan amal-amal baik, malah cuman sekedar untuk menambah pundi-pundi dosa. Orang yang kayak gini modelnya ada. Siapa mereka? Utamanya adalah orang kafir. Jadi orang kafir itu gak manfaat umur panjangnya. Hatta dia umurnya 70, 80 sampai di atas 100 umpamanya, harusnya dengan umur panjang dia pantas mendapatkan predikat manusia terbaik. Cuman karena umur panjangnya tidak diisi dengan ketaatan, malah diisi dengan kekafiran, maka umur panjang menjadi bumerang buat dia, enggak manfaat. Ya. Maka orang-orang kafir semakin panjang umurnya akan semakin pedih siksanya. Karena dosanya pasti semakin banyak. Loh Ustadz, bukankah orang kafir juga kan melakukan amal baik? Ada gak orang kafir sedekah? Ada. Ada gak wanita-wanita kafir taat dan patuh sama suaminya? Ada, bahkan mungkin banyak. Ada gak anak-anak orang kafir bakti sama orang tuanya? Ada. Adakah pemimpin-pemimpin yang dia kafir kemudian berbuat adil sama rakyatnya? Ada. Tetapi kita tahu bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir tidak dipandang, tidak dianggap oleh Allah. Allah enggak akan sudi membalas itu dengan kebaikan di akhirat. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir di dunia, nanti di akhirat Allah jadikan seperti apa? Seperti apa? Debu-debu yang berterbangan. Menguap bagai debu yang berterbangan. Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan, "Faja'alnahu haba'an mansura." Kami jadikan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir bagaikan debu-debu yang berterbangan. Menguap begitu saja, tidak memberikan manfaat buat dia di akhirat. Kebaikannya tidak dianggap, tapi dosanya dihitung. Ruginya luar biasa itu. Yeah. Sementara orang beriman nikmat luar biasa. Yeah. Kebaikannya akan dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kafir enggak dianggap. Dosanya tetap harus dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Maka orang kafir semakin panjang umurnya, semakin hina azabnya. Dan sayangnya ini juga kadang diikuti oleh sebagian orang-orang beriman, mengikuti gaya-gaya orang-orang kafir menambah umur cuma sekedar nambah dosa. Orang yang model seperti ini itu ada. Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 178. Ya bisa dilihat, dicek. Surah Ali Imran ayat 178. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wala yahsabannalladzina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma. Janganlah orang-orang kafir menyangka, janganlah orang-orang kafir mengira sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka itu akan berdampak baik buat diri-diri mereka. Perhatikan ini, tolong pahami kalimat ini. Janganlah orang kafir menyangka, jangan mereka mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka, umur panjang yang kami karuniakan kepada mereka, kami tangguhkan ajal mereka, kami tunda kematian mereka, kami panjangkan umur mereka, jangan mereka sangka itu baik buat diri-diri mereka. Menunjukkan apa? Enggak selamanya umur panjang itu pertanda kebaikan. Innamanum lilahum liyazdadu itsma. Sesungguhnya lah sengaja kami berikan tenggang waktu kepada mereka agar dengan itu mereka menambah dosa-dosanya. Allah Karim. Menunjukkan apa di sini? Ada sebagian orang diberikan tenggang waktu oleh Allah, bukan diisi dengan ketaatan, bukan diisi dengan kebaikan, malah dia manfaatkan untuk menambah dosa. Semakin panjang umurnya, semakin besar beban dosa yang harus dia pikul di akhirat. Semakin panjang umurnya, semakin banyak dosanya. Adakah yang seperti ini? Ada. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Kita berlindung kepada Allah, memohon kepada Allah perlindungan agar diselamatkan dari tipe manusia yang seperti ini. Yang kemudian ayat ini ditutup oleh Allah menyebutkan tentang apa? Akibat yang akan didapat oleh orang yang seperti itu. Panjang umurnya cuman sekedar nambah dosa. Bagaimana nanti nasib dia di akhirat? Allah mengatakan walahum azabum muhin. Walahum azabum muhin. Apa itu artinya? Dan mereka kelak nanti di akhirat akan mendapatkan azab yang menghinakan. Yeah. Jadi kalau umur panjang digunakan untuk itu, enggak akan menyampaikan dia untuk menggapai manusia terbaik. Dia baru akan menjadi manusia terbaik amal kebaikan yang lebih baik menurut pandangan Allah daripada apa? Daripada kita menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan atas kita. Ya. Yeah. Pemanfaatan umur yang panjang, pemanfaatan umur panjang terbaik adalah ketika diisi dengan amal baik. Dan amal baik yang paling baik adalah apa? Menjalankan kewajiban. Catat ini. Amalan terbaik yang paling baik adalah menjalankan apa yang Allah wajibkan atas kita. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah hadis qudsi. Allah tabaraka wa ta'ala berkata, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma faradtu 'alaihi." Saya ulang, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma faradtu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, beribadah kepadaku, dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia menjalankan apa yang aku wajibkan atasnya. Sekali lagi, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan satu amal yang lebih aku cintai daripada dia menjalankan apa yang aku wajibkan atasnya. Jelas sekali dalam pernyataan ini bahwa amal terbaik yang paling dicintai oleh Allah di saat kita menjalankan apa yang Allah wajibkan atas kita. Maka manfaatkan umur panjang untuk kita menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Apa contohnya? Sholat 5 waktu. Itu kewajiban. Maka isi hari itu dengan sholat 5 waktu. Karena di saat kita sholat, kita sedang melakukan amalan bentuk taqarrub yang paling dicintai oleh Allah. Karena ini perkara yang Allah wajibkan. Melaksanakannya adalah ketaatan yang paling dicintai oleh Allah. Maka isi hari-hari dengan melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Nah, kemudian apa lagi? Puasa di bulan Ramadan. Yeah, sebentar lagi datang bulan Ramadan. Maka kita isi hari-hari Ramadan dengan apa? Puasa, karena itu kewajiban. Maka di saat kita melewati hari-hari Ramadan dengan kita puasa, menahan lapar, haus, serta pembatal-pembatal puasa yang lainnya, kita sedang melakukan taqarrub yang paling dicintai oleh Allah. Maka kita bersabar atas lapar yang kita rasa, haus dan dahaga yang kita rasa, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya. Apalagi di saat kita misalkan punya simpanan harta yang sudah mencapai nisab, dan simpanan harta itu sudah ada di tempat penyimpanan harta kita genap 1 tahun, kemudian kita keluarkan zakatnya. Maka menunaikan zakat, baik zakat fitri ataupun zakat mal, kita sedang apa? Sedang melakukan bentuk taqarrub yang paling dicintai oleh Allah. Ya, harusnya ya punya semangat yang tinggi melakukannya, bukan malah melakukan rekayasa biar kita bisa berlepas diri dari kewajiban. Karena ada sebagian orang yang seperti itu, melakukan rekayasa karena takut menjalankan kewajiban. Kok menjalankan kewajiban takut? Padahal ketika dia menjalankan kewajiban, dia sedang melakukan satu bentuk ketaatan yang paling dicintai oleh Allah. Sementara ada sebagian orang yang malah lari dari kewajiban tadi. Ya, contoh misalkan dia punya emas 85 gram dari bulan Januari. Terus bertahan sampai di November, terus bertahan sampai di Desember. Tinggal hitungan beberapa hari dia mikir, nih emas kalau enggak saya utak-atik, kalau enggak saya kurangi nilainya, kalau enggak saya pakai, kena wajib zakat saya. Maka biar enggak terkena wajib zakat, dia melakukan rekayasa. Apa yang dia lakukan? Dia ambil sebagian emas itu untuk dia belanjakan. Tujuannya apa? Biar enggak mencapai haul. Dia ambil sebagiannya untuk kebutuhan-kebutuhan yang sejatinya enggak terlalu dia butuhkan. Ya, dia ambil 10 gram untuk kemudian dia beli motor second umpamanya. Motor yang ada aja jarang dipakai, dia beli lagi motor. Itu sejatinya bukan untuk kebutuhan, tapi untuk rekayasa supaya tidak melaksanakan kewajiban zakat. Lari dari kewajiban zakat. Padahal ketika kita keluarkan zakat itu, kita sedang melakukan bentuk taqarrub, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu seterusnya. Termasuk juga diantaranya adalah apa? Mengaji, menuntut ilmu syar'i. Itu juga bagian daripada kewajiban yang ketika seorang melakukannya, dia sedang melakukan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah. Karena tidak diragukan lagi bagi kita bahwa menuntut ilmu itu kewajiban. Nabi mengatakan talabul ilmi faridhatun. Jelas sekali nasnya. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Maka ketika kita melakukannya, kita sedang melakukan satu amal ketaatan yang paling dicintai oleh Allah. Maka umur yang barokah adalah umur yang dia isi dengan itu. Melaksanakan sholat 5 waktu, mempuasakan hari-hari di bulan Ramadan, menunaikan zakat jika sudah terpenuhi 2 syaratnya. Kemudian jika ada waktu dan kesempatan dia mengaji, dan juga amal-amal ketaatan lainnya yang diajarkan dan dianjurkan dalam agama kita. Nah, ya. Jadi itulah ya umur yang baik, ya, diisi dengan amal-amal ketaatan. Dan amal ketaatan yang paling baik adalah dengan dia melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya, dan juga melakukan apa-apa yang memang dianjurkan untuk dilakukan dalam agamanya. Berzikir, membaca Al-Quran, ya, berbakti kepada orang tua, ya, taat dan patuh kepada suami, menjalankan kewajiban-kewajiban lain yang ada di pundak kita masing-masing. Nah, karena umur panjang itu adalah kebaikan, ya, maka kita dibolehkan untuk memintanya kepada Allah. Boleh enggak minta umur panjang? Boleh. Ya. Bahkan minta umur panjang ini dikaitkan dengan minta urusan dunia yang lainnya. Apa itu? Minta harta dan minta anak. Harta, anak, umur panjang, sejatinya secara umum dia adalah kebaikan dunia. Tetap walaupun memang itu akan bisa juga mengantarkan kita menjadi bekal kita untuk bisa mendapatkan kebaikan akhirat. Tetapi secara umum dunia, harta, anak, umur panjang itu adalah kebaikan dunia. Walaupun dengan itu kita bisa mendapatkan kebaikan akhirat, menunjukkan boleh orang berdoa dan meminta kepada Allah kebaikan dunia. Makanya dalam buku-buku kumpulan doa dari Quran dan Sunnah, ya, saya lupa bahwa bukunya ada buku berwarna hijau itu, kumpulan doa Quran dan Sunnah, ya, ad-du'a'u minal Qur'ani wa Sunnah, atau ad-du'a'u fi daw'il Qur'ani wa Sunnah, ya, kumpulan-kumpulan doa yang terangkum dari kitab dan sunnah, yang ditulis oleh Sa'id ibn Ali ibn Wa'ab al-Qahtani. Ya, dalam kumpulan doa itu ada di antaranya doa apa? Doa minta anak, minta harta, minta panjang umur, tiga kebaikan dunia. Bahkan bukan cuma minta, ya, mintanya bukan cuma minta anak, minta harta, tapi minta untuk diperbanyak. Artinya minta banyak harta, minta banyak anak, yaitu dengan mengatakan apa? Di doa yang nomor 64. Ya. Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani. Ini doa minta banyak harta dan banyak anak, serta minta keberkahan pada keduanya. Ya, saya ulang, Allahumma aktsir mali, ya Allah perbanyaklah hartaku, wa waladi perbanyak juga anakku, wa barik li fi ma ataitani, dan berikan keberkahan kepadaku atas apa yang engkau berikan kepadaku. Wa atil hayati, panjangkanlah umurku, kehidupanku. Habis itu minta panjang umur. Nah, doa ini, perhatikan ibu-ibu sekalian, minta banyak harta, minta banyak anak, minta keberkahan pada keduanya. Asalnya doa itu adalah doa yang pernah dimintakan oleh Nabi kepada Allah untuk siapa? Untuk Anas. Ya, dengan mengatakan ya Allah perbanyaklah anak Anas, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari, ya, dan juga riwayat Muslim, disebutkan qalat, bahwa satu saat ibunya Anas ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Anas, datang kepadanya Ummu Anas radhiyallahu anhuma. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan kalimat Ummu Sulaim, karena Ummu Anas ini nama lainnya adalah siapa? Ummu Sulaim. Ya, mungkin nama ini familiar di sebagian kita. Seingat saya sudah pernah saya ceritakan di sini betapa Ummu Sulaim ini merupakan tipe wanita hebat, tipe wanita yang kuat. Dia rela untuk tidak mengambil hak ihdad demi untuk bisa memenuhi hak suaminya. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa satu saat suami Ummu Sulaim, yaitu siapa? Abu Thalhah. Dia keluar rumah mencari nafkah. Tinggallah di situ Ummu Sulaim dengan anaknya. Nah, setelah Abu Thalhah ini keluar rumah mencari nafkah, Ummu Sulaim dan anaknya tinggal di rumah berdua. Dan kemudian setelah itu anaknya meninggal dunia. Ya, anaknya meninggal dunia. Ya, mungkin saat ditinggalkan dalam keadaan sakit atau bagaimana, enggak tahu, tidak sebutkan riwayatnya. Intinya meninggal dunia saat suaminya tidak berada di rumah. Ya. Nah subhanallah, ternyata Ummu Sulaim mengatakan kepada kerabat-kerabatnya dan juga tetangganya, la tuhaddisu Aba Thalhah hatta ana uhaddisahu. Jangan kalian beritakan kematian anakku ini kepada Abu Thalhah, maksudnya suaminya, sampai aku sendiri yang akan menyampaikan berita ini kepadanya. Ya, sehingga Abu Thalhah enggak tahu, sampai pun dia pulang ke rumah dia enggak tahu bahwa anaknya telah meninggal dunia. Sebenarnya sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, dia punya hak untuk apa? Untuk melakukan ihdad. Apa itu ihdad? Tarku zina. Dia tidak berhias, dia tidak melayani suami, disebabkan karena dia sedang dirundung kesedihan, ditinggal mati oleh keluarga yang dia cintai. Selain suaminya, entah itu anaknya, entah itu bapaknya, entah itu ibunya, entah itu saudaranya, wajar kalau kemudian istri ini sedih. Karena dia sedih, dirundung oleh kesedihan, dia pun enggak berhasrat untuk melayani suaminya. Dia pun tampil seadanya, enggak lagi berhasrat untuk berhias umpamanya, tampil seadanya dengan wajah yang mungkin sembab karena sedih ditinggal mati oleh orang yang dia cintai. Nah dalam kondisi kayak gini, harusnya seorang suami tenggang rasa. Dia memaklumi, oh wajar istri saya gak masak hari ini. Kenapa? Karena dia dalam kesedihan, ditinggal mati sama bapaknya, sama ibunya, sama saudaranya, atau abis ditinggal mati sama anaknya. Tampil gak seenerjik biasanya. Ya, mukanya itu enggak seceria biasanya. Maka sang suami memahami itu, dibiarkan, dibolehkan, namanya ihdad. Itu hak istri. Dia mengambil itu boleh, insyaallah enggak dosa dia. Tetapi kalau seandainya dia enggak mau mengambil hak itu, artinya ketika dia ditinggal mati oleh orang yang dia cintai, dia tampil biasa saja, seakan-akan tidak terjadi apa-apa, seakan-akan enggak ditinggal siapa-siapa. Itu boleh. Ini untuk membantah apa? Membantah kebiasaan yang mungkin terjadi pada sebagian masyarakat. Ketika ada seorang istri ditinggal mati sama bapaknya, sama ibunya, kok enggak sedih? Kok dia enggak sedih sih ditinggal mati sama emaknya? Sama bapaknya, apa dia enggak sayang sama emaknya? Enggak ada rona-rona kesedihan di wajahnya. Dia tampil seperti biasa, seakan-akan enggak terjadi apa-apa. Yang seperti ini kadang dicela oleh sebagian masyarakat. Harusnya dia sedih, harusnya dia rundung, berduka. Ini kok biasa-biasa aja, dicela oleh sebagian masyarakat. Padahal dalam Islam sah-sah saja seorang wanita seperti itu. Ihdad itu bukan kewajiban, itu hak. Kalau dia ambil silakan, tidak dia ambil, hebat, bagus. Dan wanita punya contoh dalam masalah ini pada sosok siapa? Ummu Sulaim. Ketika suaminya keluar rumah, anaknya meninggal, tidak lantas kemudian Ummu Sulaim menampakkan wajah kesedihan. Dia tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Dia siapkan makan untuk suaminya, dia siapkan minum untuk suaminya, bahkan subhanallah dia sempat berhias, bahkan lebih cantik dari malam-malam biasanya. Saya bayangkan tuh, bukan tampil seadanya, malah tampil lebih menarik di saat anaknya meninggal. Satu dari 1000 wanita mungkin yang bisa melakukan ini. Sehingga Abu Thalhah datang ke rumahnya, ya istrinya biasa aja, disiapkan makannya, minumnya. Ya suaminya karena perutnya lapar, makanannya habis disantap, minumah. Ya, subhanallah, subhanallah. Sampai kemudian ketika dia melihat Abu Thalhah ini sudah puas semuanya, perutnya sudah puas diisi sama makanan yang enak, kerongkongannya sudah lega karena sudah diisi dengan minuman-minuman segar, kebutuhan syahwat dan kemaluannya pun sudah terpenuhi, itulah saat yang tepat kemudian Ummu Sulaim menyampaikan berita kematian anak kepada suaminya. Itu pun dengan bahasa yang sangat luar biasa. Wahai Abu Thalhah, bagaimana menurutmu jika ada orang nitip-titipan sama kita, kemudian dia mau ngambil titipannya, kita berhak nolak atau tidak? Kira-kira berhak atau tidak? Ya enggak lah, punya-punya dia. Ini cuma titipan, diambil sama pemiliknya. Hak apa kita untuk menolak? Kata Abu Thalhah, enggak, hak kita untuk menolaknya. karena toh itu titipan, mau diambil sama sang pemilik. Gak ada hak buat kita untuk menolak, menyerahkan titipan tersebut kepada sang pemiliknya. Maka kemudian disampaikan, wahai Abu Talha, sesungguhnya anak kita meninggal dunia terbujur kaku di kamar sebelah. Subhanallah. Mungkin karena merasa masih ragu, ini sikap kayak gini boleh atau tidak. Keesokan harinya Abu Talha dan Ummu Sulaim datang menemui Nabi untuk meminta fatwa, perbuatan kayak gini itu dibenarkan atau tidak. Anaknya terbujur kaku, masih sempat-sempatnya istri melayani suami. Jangan-jangan sikap itu malah salah. Maka kemudian Nabi malah memberikan apresiasi kepada Ummu Sulaim dan Abu Talha. Nabi mengatakan, barakallahu fi ghabiri lailatikuma, semoga Allah memberikan keberkahan pada malam percampuran yang kalian lakukan semalam. Yeah. Dan subhanallah, seandainya di malam itu Allah takdirkan anak, maka niscaya anak itu adalah anak yang memiliki banyak kelebihan. Ya, di antara anak beliau adalah Anas. Maka Anas ini ketika masih kecil diserahkan sama ibunya untuk ikut membantu keperluan Nabi. Ya, maka Ummu Anas mengatakan, apa Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, khuwaidimuk. Wahai Rasulullah, ini adalah pembantu kecilmu. Ya, aku serahkan anakku untuk membantu keperluanmu. Udu Allah lahu. Nah, ini perhatikan. Ibunya Anas minta sama Nabi, ya Rasul, tolong engkau doakan kebaikan untuknya. Minta apa? Minta untuk didoakan. Berarti minta doa kepada Nabi. Minta doa termasuk kepada orang soleh. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Mutlak? Tidak mutlak. Dibolehkan kapan? Ketika orang yang kita datangi untuk kita minta didoakan, orangnya masih hidup. Itu syarat utamanya. Ya. Kita minta didoakan oleh seseorang, orang yang kita datangi masih hidup, maka boleh. Maka kita dapatkan banyak sebagian riwayat yang datang kepada Nabi, sahabat yang menemui Nabi minta apa? Cuman sekedar minta untuk didoakan. Dan Nabi enggak menolak permintaan mereka. Misalkan kasus terjadi dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, ya. Ketika Nabi dalam keadaan khutbah, datang orang Arab Baduy seraya mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wa taqatta'ati subul. Wahai Rasulullah, tanah-tanah di tempat kami sudah pada pecah, sudah pada retak. Menunjukkan bahwa mereka mengalami paceklik yang berkepanjangan. Kemudian orang ini mengatakan, udu'ullaha an yughisana. Berdoalah engkau kepada Allah agar Allah turunkan hujan kepada kami. Perhatikan, orang ini datang kepada Nabi minta apa? Minta untuk didoakan. Nabi tolak gak permintaan dia? Gak tolak. Seandainya perbuatan ini tercela, seandainya perbuatan ini terlarang, Nabi akan mengatakan sama dia, doa aja kamu langsung kepada Allah, gak perlu minta didoakan sama saya. Doa aja langsung kepada Allah, enggak perlu melalui perantara saya. Kalau perbuatan ini tercela, terlarang, pasti Nabi bilang itu sama orang tadi. Tapi nyatanya Nabi enggak bilang demikian. Nabi memenuhi, merespon keinginan orang tadi. Langsung Nabi angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Bahkan Anas, ya dia juga nih orangnya, beliau juga menceritakan, karena beliau sangat ikut setiap aktivitas yang dilakukan oleh Nabi, menunjukkan Anas saat itu dekat sholatnya dengan Nabi. Anas mengatakan, hatta ro'aitu bayadho ibtih, saking tingginya Nabi mengangkat kedua tangan sampai aku melihat putihnya ketiak beliau. Jadi gak ada bulu ketiaknya, karena memang sunnahnya bulu ketiak itu dicabut, dan itu dilakukan oleh Nabi, menunjukkan ketika kelihatan ketiak beliau, didapati ketiaknya itu dalam keadaan putih, gak ada bulunya. Disunahkan untuk mencabut bagian daripada fitrah. Ya, dan ini berlaku buat laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi intinya, boleh seorang minta didoakan. Kemudian momen yang lain pada kisah Ukasha bin Mihsan. Ketika Nabi menyebutkan tentang ada 70 ribu umat Muhammad yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Riwayat ini insya Allah sudah sangat masyhur kan? Ya, ada 70 ribu dari umat beliau yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini kabar gembira ini. Maka berdirilah seorang bernama Ukasha bin Mihsan, seraya mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah jadikan aku bagian daripada mereka. Minta didoakan supaya Ukasha masuk dari 71 dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Rasul nolak atau tidak? Tidak. Nabi enggak katakan, wahai Ukasha, kalau kamu mau doa langsung aja engkau kepada Allah, enggak perlu minta doa sama saya, enggak perlu melalui perantara saya, langsung aja minta sama Allah. Kalau seandainya perbuatan itu terlarang, tercela, pasti Nabi bilang itu sama Ukasha. Tapi ternyata Nabi memenuhi keinginan Ukasha. Nabi merespon keinginan Ukasha. Nabi berdoa kepada Allah. Dan kemudian turun wahyu bahwa dari 70 ribu itu, satu diantaranya adalah Ukasha. Maka langsung Nabi memberitakan berita ini kepada Ukasha dengan mengatakan, anta minhum. Wahai Ukasha, engkau ini satu diantara mereka. Jadi dari 70 ribu yang ketahuan baru satu, yaitu siapa? Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu. Sisanya semua orang bisa berkesempatan untuk bisa menggapainya. Artinya apa di sini para akhwat? Boleh termasuk siapa di sini? Ummu Sulaim minta didoakan oleh Nabi. Yeah. Apa kata Ummu Sulaim? Udu'ullaha lahu, ya Rasulullah, tolong doakan kebaikan buat anak saya. Kalau perbuatan ini tercela, Nabi pasti akan bilang sama Ummu Sulaim, kamu aja sebagai ibunya minta doa kebaikan buat dia. Kan doa orang tua makbul. Da'watul walid liwaladih. Di antara doa yang mustajab adalah doanya orang tua untuk anaknya. Langsung aja engkau doa sama Allah. Kenapa minta doa sama saya? Seandainya perbuatan itu tercela, pasti Nabi enggak akan memenuhi keinginan Ummu Sulaim atau Ummu Anas. Tapi lagi-lagi ini dibolehkan. Maka ketika Nabi melihat Ummu Anas minta supaya Anas didoakan, langsung Nabi doakan kebaikan buat Anas. Apa doa yang dipanjatkan oleh Nabi untuk kebaikan? Tadi Nabi minta supaya Allah perbanyak anaknya Anas. Nabi minta supaya Allah perbanyak hartanya. Nabi minta supaya apa? Allah memberikan keberkahan pada keduanya. Sehingga Nabi pun mengatakan, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Jadi kalau kita mau mendoakan orang, pakai lapalnya ini. Allahumma aksir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya. Wa waladahu, perbanyaklah anaknya. Wa barik lahu fima a'taitahu, dan berikan keberkahan untuknya atas segala nikmat yang engkau berikan kepadanya. Itu kalau kita mendoakan orang. Tapi kalau kita doa minta ini untuk diri kita, maka kita katakan Allahumma aksir mali. Kalau mendoakan orang lain, malahu. Doa untuk sendiri, mali. Ya Allah perbanyaklah hartaku. Wa waladi, perbanyaklah anakku. Wa barik li, berikan keberkahan untukku. Fima a'toitani, atas karunia yang engkau berikan kepadaku. Boleh enggak minta doa, lapal doa seperti ini? Dibolehkan. Ya di sini, sa'altu sama'ata syaikhina bin Bas. aku pernah bertanya tentang berdoa dengan lapal seperti ini kepada syekh kami, yaitu Abdullah ibn bin Bas. Karena Syekh Wahab, Said ibn Wahab Al-Qahtani merupakan muridnya dari Syekh bin Bas rahimahullah. Tentang doa ini, minta perbanyak harta, minta perbanyak anak, dan minta keberkahan. Apakah doa seperti ini sunnah? Faqala, maka Syekh bin Bas mengatakan, na'am, iya. Termasuk sunnah ketika seseorang berdoa dengan lapal yang seperti itu dibolehkan. Maka ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, perhatikan. Ya. Apa yang bisa kita ambil dari doa ini? Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anakku, dan berikanlah keberkahan untukku atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Fihi, perhatikan, faedah ini penting sekali ikhwah akhwat sekalian. Jawazu su'alillah kasratal mal wal walad ma'al barakati fihima. Dari doa ini kita bisa mengambil kesimpulan tentang bolehnya berdoa kepada Allah, bolehnya seseorang meminta kepada Allah. Minta apa? Kasratal mal, minta harta yang banyak. Ya. Wal walad, atau minta anak yang banyak. Ma'al barakati fihima, akan tetapi hendaknya saat dia minta harta yang banyak, saat dia minta anak yang banyak, disertai minta keberkahan pada keduanya. Jangan cuma semangat minta harta banyak, anak banyak. Jangan sampai doanya cuma Allahumma aksir mali wa waladi. Ya Allah, banyakkan hartaku, ya Allah banyakkan anakku. Berhenti titik sampai di situ. Jangan. Minta juga apa? Keberkahan. Karena dengan keberkahan inilah yang akan membuat harta dan anak yang Allah berikan sama kita akan membawa kebaikan buat kita. Ya. Yeah. Dari sini juga kita bisa ambil kesimpulan apa? Yang namanya berkah, berkah itu apa sih? Subutul khair, adanya kebaikan. Sehingga kalau ada harta baik, harta itu berkah, harta ini akan membawa kebaikan buat kita. Yang akan menjadi sarana kita untuk mendapatkan akhirat. Bisa enggak orang mendapatkan kebaikan akhirat dengan apa? Dengan harta? Bisa. Ketika dia menggunakan harta itu di jalan-jalan kebaikan. Ketika harta itu memberikan manfaat buat banyak orang. Ya, kita Masya Allah berada di tempat ini. Masjid yang cukup representatif. Ya. Kapetnya tebal, gak kedinginan kita. Ya, gak kehujanan, gak kepanasan. Enak, nyaman, bisa berjam-jam kita duduk di sini. Ini pun bagian daripada apa? Keberkahan harta yang Allah berikan pada orang-orang yang tepat. Jadi harta itu ketika barokah, dia akan memberikan manfaat. Keberkahan itu, kebaikan yang ada pada harta dan anak, bukan hanya pada sesuatu yang sedikit, tetapi keberkahan juga bisa datang pada sesuatu yang banyak. Kadang kan orang merasa, menyangka namanya berkah itu datang hanya pada sesuatu yang dikit. Biarlah sedikit, yang penting berkah. Seakan-akan keberkahan itu cuma turun pada sesuatu yang sedikit. Padahal yang namanya berkah bisa saja turun pada sesuatu yang banyak. Maka sebagian ulama mengatakan, al-barakatu idza nazalat fi qalilin katsarathu wa idza nazalat fi katsirin nafa'a biha. Ini perkataan yang sangat luar biasa. Keberkahan itu, kata mereka, apabila turun pada sesuatu yang sedikit. Sesuatu sedikit, kecil, tapi Allah turunkan keberkahan, apa efeknya? Kasarathu, Allah akan jadikan yang sedikit itu seakan-akan terasa banyak. Jadi keberkahan ketika turun pada sesuatu yang sedikit, terasa banyak. Waktu berkah itu, waktu itu misalkan kalau berkah dengan waktu yang sedikit, kita bisa melakukan banyak hal. Sedikit tapi terasa banyak. Itu indikator keberkahan. Wa idza nazalat fi katsirin nafa'a biha. Dan apabila keberkahan itu turun pada sesuatu yang banyak, maka Allah akan perbanyak lagi manfaatnya. Menunjukkan keberkahan bisa saja turun pada sesuatu yang banyak. Orang udah hartanya banyak, berkah ada enggak? Ada. Sehingga semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari banyaknya harta dia. Yeah. Sebagaimana keberkahan bisa turun pada sesuatu yang sedikit dan yang banyak, ketidakberkahan juga bisa turun pada keduanya. Orang kalau diberikan harta banyak tapi enggak berkah, enggak banyak orang yang mengambil manfaat. Padahal hartanya banyak, tapi cuma segelintir orang yang ngambil manfaat dari hartanya yang banyak. Bahkan mungkin dianya sendiri gak ngambil manfaat dari banyaknya harta dia. Kenapa? Karena hartanya cuma banyak tapi tidak berkah. Tapi kalau berkah, napa Allahu biha, Allah akan memberikan manfaat dari yang banyak itu. Ya, maka inilah dibolehkannya kita minta harta yang banyak, dibolehkannya kita minta anak yang banyak, asalkan diiringi dengan permintaan apa? Keberkahan pada keduanya. Supaya harta banyak yang Allah berikan adalah harta yang membawa kebaikan buat kita. Supaya anak yang banyak yang ada pada kita adalah anak-anak yang akan membawa kebaikan dan keberkahan buat kita. Ya. Boleh asalkan dibarengi dengan apa? Minta keberkahan. Itu poin yang pertama ya. Dari doa ini, bolehnya kita minta harta banyak. Berarti menunjukkan apa di sini ibu-ibu sekalian? Yang namanya harta itu tidak tercerak secara zat. Harta, kekayaan itu sejatinya enggak tercelak. Tapi tercela atau tidaknya harta akan bergantung kepada siapa? Kepada orang yang memegangnya, kepada si empunya, kepada si pemiliknya. Dia baik atau buruk, terpuji atau tercela, tergantung harta itu berada di tangan siapa. Kalau harta dan kekayaan berada di tangan orang yang tidak tepat, maka harta itu akan tercela, kekayaan itu akan menjadi sesuatu yang membawa pada kebinasaan. Tapi ketika harta dan kekayaan berada di tangan orang yang tepat, maka harta dan kekayaan bukan sesuatu yang tercela. Kalau seandainya harta itu tercela secara zat, gak mungkin ada nabi yang kaya, gak mungkin ada sahabat yang kaya. Tapi nyatanya kita dapati, ada gak nabi yang kaya? Ada. Nabi Sulaiman kaya raya. Ada gak sahabat yang kaya? Ada. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, sosok sahabat-sahabat yang kaya raya. Kalau kaya itu tercela, gak mungkin ada sahabat yang kaya. Menunjukkan kaya dan harta tidak tercela secara zat. Dia akan bergantung kepada si pemiliknya. Maka kalau kita merasa bisa mengelola harta, kita yakin kalau Allah karuniakan kepada kita harta yang banyak, anak yang banyak, kita bisa mengelola sehingga menjadi sesuatu yang terpuji, maka silahkan kita minta banyak harta, banyak anak. Tapi kalau kita merasa kita lemah, justru dengan banyak harta akan membuat kita menyimpang, ya udah, gak usah perlu minta banyak harta. Yang ada saya udah cukup merepotkan kita, apalagi kalau ditambah. Tapi kalau kita merasa semakin banyak harta yang ada pada saya, insya Allah akan semakin banyak manfaat yang saya berikan. Yakin dia seperti itu, silahkan. Tapi asalkan minta keberkahan pada harta yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang kedua, istihbabu annahu idza da'a bi syai'in yata'allaqu fi amrin min umuri dunya an yadhumma ila du'aihi talabal barakah wasiyanata fihi. Disukai ketika dia meminta sesuatu yang terkait dengan urusan dunia. Harta itu kan erat kaitannya dengan dunia kan. Anak itu kebahagiaan dunia. Termasuk umur panjang itu kebaikan dunia. Dunia jangan lupa minta berkahnya juga. Ya, itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perhatikan para akhwat sebentar lagi. Setelah minta harta, minta dunia, baru kemudian minta apa? Minta umur panjang. Bagaimana cara minta umur panjang? Wa'atil hayati. Tadi kita sudah panjang lebar bicara tentang kebaikan dari umur panjang. Boleh enggak kita minta? Boleh. Bagaimana? Atil hayati. Apa artinya wa'atil hayati? Manfaat dari umur panjang kalau kita tidak berada di atas ketaatan. Umur panjang jadi bumerang seperti tadi Ali Imran ayat 178. Kita enggak ingin kayak gitu. Kita enggak ingin umur panjang yang menjadi bumerang. Umur panjang yang tidak berada di atas ketaatan. Tapi yang kita inginkan adalah umur panjang barokah yang diisi di atas ketaatan. Maka kalau kita minta umur panjang sama Allah, barengi dengan minta ala ta'atika. Umur panjang yang berada di atas ketaatan. Apa yang bisa kita ambil dari poin doa ini? Ya. Jawazu su'alillahi tulal umur. Bolehnya seseorang berdoa dan meminta kepada Allah umur yang panjang. Boleh minta umur panjang itu. Ya. Wa annahu la yukhalifu ma kataballahu fil lawhil mahfuz. Dan itu tidak bertentangan dengan apa yang sudah Allah catat di lauhil mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kan ada sebagian orang, buat apa kita minta umur panjang? Kan berapa umur kita udah ada jatahnya. Ya. Tidak seperti itu pemahamannya. Betul, segala sesuatu sudah ada catatannya. Tetapi minta doa umur panjang tidak bertentangan dengan apa yang sudah tertulis. Karena gini, ada kalanya orang dia awalnya ditakdirkan umurnya 40 tahun. Ketika dia sudah berada di umur 35, Allah berikan dia taufik untuk bisa berdoa kepada Allah minta panjang umur. Yang kemudian doa itu dikabulkan oleh Allah. Yang kemudian Allah panjangkan umurnya dari 40 dibentangkan sampai 60 tahun. Sehingga panjang bonus 20 tahun berkat apa? Doa yang Allah berikan taufik kepada dia untuk memintanya kepada Allah. Tidak menutup kemungkinan nasib kita tuh kayak gitu. Asalnya umur kita pendek, tapi ketika Allah berikan kemampuan kepada kita untuk berdoa minta panjang umur, takdir ya, yang awalnya ditakdirkan 40 kemudian ya diperpanjang jadi 60, 70 dan begitu seterusnya. Nah, perpanjangan ini pun sejatinya tidak lepas dari apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi minta panjang umur tidak bertentangan. Fa inna du'a min jumlatil qadaril maktub. Karena doa minta panjang umur termasuk dari takdir yang sudah tertulis juga. Walakin, nah perhatikan di sini para akhwat, yuqayyadu bi ta'atillah. Dibolehkannya orang minta umur panjang harus diikat dengan apa? Dengan ketaatan. Jangan cuman semangat minta umur panjang. Allahumma atil hayati, ya Allah panjangkan umurku, berhenti sampai di situ. Tapi harus diikat dengan panjang umur yang berada di atas ketaatan. Sehingga doa yang dia panjatkan bukan atil hayati saja, tapi atil hayati ala ta'atika. Panjangkan umurku di atas ketaatan kepadamu. Saya pernah melihat satu cuplikan video Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Dalam satu kesempatan beliau hendak memberikan ceramah di sebuah forum. Kemudian seperti biasanya ada MC ya yang menyebutkan tentang jati diri beliau. Yang kemudian subhanallah MC ini memberikan pujian-pujian tinggi kepada beliau. Ya, sebagai seorang ulama, allamah, ahli yang ilmunya tinggi, allamah, syekh, kemudian juga warok, orang yang sangat warok dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian langsung dihentikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan merayakan mengatakan uskut, sudah cukup, diam. Diberhentikan supaya jangan lagi memberikan pujian yang berlebihan. Ini menunjukkan betapa beliau rahimahullah enggak suka dipuji di depan khalayak yang ramai. Sedang asik-asiknya dipuji langsung dihentikan sama Syekh Utsaimin. Uskut, diam kamu, berhenti sampai di situ. Kemudian setelah itu berganti, MC ini pun mendoakan kebaikan sama beliau. Di antara doa yang dipanjatkan adalah berdoa supaya Allah panjangkan umurnya. Atallahu umrohu, semoga Allah memanjangkan umur beliau. Ya mungkin Syekh Utsaimin nunggu ya, ada kalimat ala ta'ati kok enggak keluar. Maka diingatkan ala ta'atik ya. Apa maksudnya? Ya, kamu jangan doakan saya cuma sekedar panjang umur saja. Jangan lupa doakan saya juga supaya panjang umurnya di atas ketaatan. Diingatkan tuh MC-nya sama Syekh Utsaimin. Supaya kalau mendoakan orang jangan cukup sampai panjang umur saja, tapi kaitkan, ikat dengan ala ta'atik, semoga Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan. Atau ketika kita mendoakan orang yang ada di hadapan kita, atallahu umroka ala ta'atillah, semoga Allah panjangkan umurmu di atas ketaatan kepadanya. Ini penting. Lianna tulal umur bi ghairi ta'ah la khaira fih. Karena panjang umur tanpa dibarengi dengan ketaatan tidak ada kebaikan sama sekali. Panjang umur yang akan menjadi mumerang buat dia. Enggak ada kebaikan, kata beliau. Kemudian doa ini pun ditutup dengan apa? Doa minta diperbaiki amal. Wa ahsin amali. Masya Allah, ini doa sangat luar biasa. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Yang kedua, wa atil hayati ala ta'atika. Yang ketiga, wa ahsin amali. Apa itu artinya wa ahsin amali? Ya Allah, perbaikilah amalku. Selain kita berupaya untuk beribadah kepada Allah sebaik mungkin, ya, jangan lupa kita juga butuh bantuan Allah. Karena kita ini lemah, enggak bisa mungkin beribadah kepada Allah secara maksimal tanpa bantuan dari Allah. Maka sering-seringlah kita juga berdoa, wa ahsin amali, perbaikilah amalku ya Allah. Husnul amal, baiknya amal itu kapan? Yakunu bil ikhlas. Ketika amal itu dilakukan dengan ikhlas wa mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan juga diiringi dengan mutaba'ah ya. Dan inilah yang membuat amal baik berkualitas itu berat. Yang pertama harus dilakukan dengan ikhlas. Dan yang kedua harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi. Karena ada kalanya orang beramal cuma bermodalkan semangat ikhlas. Yang penting kan saya baik, yang penting kan saya ikhlas, ya, tanpa melihat apakah amalan itu sesuai dengan sunnah atau tidak. Dia gak peduli mau ada contohnya atau tidak, ada petunjuknya atau tidak, ada sunnahnya atau tidak. Yang penting ini kan baik menurut saya. Yang penting kan saya ikhlas melakukan ini, ingin dapat pahala dari Allah. Boleh gak orang beramal cuman bersemangat ikhlas saja? Gak bisa. Harus terpenuhi syarat yang kedua, bahwa amal itu adalah amal yang betul-betul disyariatkan. Untuk kita bisa pastikan amal ini disyariatkan atau tidak, maka kita butuh apa? Ilmu, ya. Maka kalau kita sering minta sama Allah, ya Allah perbaikilah amalku, harus kita iringi juga dengan usaha. Apa usaha kita? Belajar. Agar kita tahu bahwa amalan yang kita kerjakan adalah amalan yang ada contohnya. Sehingga terpenuhi padanya dua syarat amalan yang berkualitas, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ya, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang tersampaikan bisa menjadi ibrah, pelajaran, pengingat buat saya khususnya. Ya, buat juga para akhwat dan juga segenap kaum muslimin yang mendengarkan ceramah ini. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memberikan keberkahan pada kita semuanya, keberkahan pada umur-umur kita, keberkahan pada harta kita, keberkahan pada anak-anak kita, serta keberkahan pada setiap karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita akan manfaatkan waktu yang tersisa untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, memenuhi undangan non-muslim, ya boleh atau tidak, ya selama undangan tersebut adalah undangan yang tidak terkait dengan keagamaan dan keyakinan, ya wallahu alam, maka itu perkara yang dibolehkan. Karena masuk pada bagian apa? Bagian daripada muamalah, ya. Ya, memenuhi undangan, melakukan utang piutang, gadai menggadai, jual beli, saling memberikan hadiah, ya, maka itu diperbolehkan. Termasuk menjenguk, ya, menjenguk orang sakit non muslim, boleh atau tidak? Boleh. Maka dalam kondisi yang seperti ini justru nanti diharapkan menjadi sarana untuk dia kemudian mendapatkan hidayah, ya, karena melihat betapa Islam yang kita peluk adalah agama yang amat sangat menjunjung tinggi akhlak, ya, yang memenuhi undangan, menjenguk orang yang sakit, memberikan hadiah dan sebagainya. Semoga perilaku-perilaku baik yang kita tampakkan kepada teman kita yang non-muslim menjadi sarana dia untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allahu Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Bila seseorang muslim, lahir mungkinnya muslim dari lahir dari orang tuanya, namun dia tidak mengerjakan sholat, tidak puasa, tidak sedekah, tidak melakukan amalan-amalan, apakah layak dan pantas disebut sebagai Islam? Ya, selama dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dan kemudian kalimat itu betul-betul terucap melalui keyakinan dalam hati, ya maka keislaman masih melekat pada dia. Sampai nampak pada dia adalah apa? Amal-amal kekufuran. Nah, di sini misalkan dia enggak sholat, maka dikembalikan kepada hukum orang enggak sholat itu hukumnya apa? Kan dikhilafkan oleh para ulama. Ya betul, ada yang mengatakan hukumnya kafir. Tetapi wallahu alam, pendapat yang lebih rajih, ya, ya dalam hal ini kafir itu ketika dia istihlal, menghalalkan tidak perilaku enggak sholat, atau dia mengingkari kewajiban sholat. Dia enggak sholat karena merasa sholat itu bukan kewajiban, baru kafir. Atau dia sepanjang hayatnya enggak sholat, baru ini yang dikafirkan oleh para ulama. Tapi kalau sebabnya enggak sholat karena malas, karena sibuk, karena capek, karena sakit, wallahu alam, itu termasuk dianggap orang yang belum menjaga sholat, tidak keluar dari keimanan dan keislaman. Ini pendapat yang lebih rajih wallahu alam, walaupun kita tidak pungkiri ada pendapat yang juga mengatakan orang yang tidak sholat tadi, tidak apa lagi, ya, ya pokoknya tidak sholat, tidak puasa di bulan Ramadan umpamanya, ya, langsung dihukumi kafir. Menunjukkan ada pendapat itu, tetapi perlu dilihat apa yang melatar belakangi dari dia enggak sholat, apa yang melatar belakangi dari dia enggak puasa. Kalau dia enggak puasa karena malas, capek, sakit dan sebagainya, dia enggak puasa karena takut lapar atau dan sebagainya, masih meyakini itu kewajiban dan dia merasa bersalah atas itu, maka yang seperti ini wallahualam tidak dikafirkan. Dia baru kafir kalau mengatakan apa itu puasa, enggak wajib itu puasa. Apa itu sholat, enggak wajib itu sholat. Atau wajib buat orang lain, buat saya sih enggak wajib. Puasa Ramadan wajib buat orang lain, buat saya sih bebas, enggak wajib puasa Ramadan. Karena dia merasa puasa Ramadan enggak wajib, merasa sholat lima waktu enggak wajib buat dia, makanya dia tinggalkan sholat itu, dia tinggalkan puasa Ramadan itu. Berarti apa? Dia tinggalkan kewajiban itu karena kufur akan kewajibannya. Yang kayak gini udah lepas keimanannya, udah lepas keislamannya. Ya, maka memang perlu dirinci. Ya, orang-orang seperti ini perlu dirinci. Apa yang melatar belakangnya dia enggak sholat, apa yang melatar belakangnya dia tidak puasa. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, terkait dengan mendoakan orang yang terkait dengan mendoakan orang yang meninggal, orang yang sedang ziarah kubur kepada penghuni kubur, ya. Ya, memang disunahkan untuk mendoakan. Ya, disunahkan untuk mendoakan dan memang disunahkan pula untuk dalam keadaan berdiri. Ya, maka ini pula saat kita tentang ziarah baki umpamanya, atau ketika ziarah ke syuhada Uhud misalkan, ya, yang memang dianjurkan berdoanya sambil berdiri, ya, dan sambil mengangkat tangan. Perkara apakah harus menghadap ke arah kiblat atau tidak, ya sama seperti doa-doa selainnya. Ketika menghadap kiblat maka itu keutamaan. Ketika tidak menghadap ke arah kiblat, boleh atau tidak doa sambil tidak menghadap ke arah kiblat? Sah enggak doanya? Sah. Boleh atau tidak? Boleh. Sama seperti baca Quran, boleh menghadap kiblat, boleh tidak menghadap kiblat. Sama seperti zikir, boleh menghadap kiblat, boleh tidak menghadap kiblat. Doa juga sama, boleh menghadap kiblat, boleh tidak menghadap kiblat. Walau dengan menghadap kiblat tentu itu lebih utama. Jadi ketika kita ziarah kubur, mendoakan penghuni kubur, kita doakan mereka boleh menghadap kiblat, boleh tidak menghadap ke arah kiblat, tapi menghadapnya tentu lebih utama. Nah, wallahu a'lam. Kalau sholat, ya kalau sholat sudah pasti harus menghadap ke arah kiblat. Emangnya boleh Ustaz sholat mensolati orang di kuburan? Boleh, bagi orang-orang yang tidak sempat mensolati dia ketika mayit ini belum dikuburkan. Sholat dia, sholat itu kan mendoakan. Nah, kalau mendoakan dalam sholat, sudah barang tentu sholatnya wajib menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau doa-doa yang di luar sholat jenazah, maka boleh dilakukan di luar arah kiblat. Ini terakhir, menanyakan tentang bentuk pengobatan sinse. Saya enggak tahu gimana cara pengobatannya. Yang konon katanya ditampar-tampar di bagian yang sakit. Bagian sakit ditampar, bukan malah tambah sakitnya. Ternyata banyak yang sembuh, ya. Ya wallah alam. Jadi gini, secara umum ibu-ibu sekalian sebagai penutup, ya. Boleh enggak seorang berobat? Habis ini batunya. Ini udah kedap-kedip. Ya, secara umum saja, berobat merupakan salah satu sebab orang untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Dibolehkan? Iya, boleh. Nabi mengatakan tadawau, berobatlah kalian. Tetapi bolehnya seorang berobat harus memenuhi dua hal. Yang pertama, berobat dengan sesuatu yang syar'i. Ada dalilnya. Seperti apa contohnya? Berobat dengan habbah sauda, berobat dengan menggunakan ruqyah. Mau masuk akal, tidak masuk akal, boleh seseorang mengambil pengobatan dengan cara ruqyah, karena itu sebab syar'i, berobat dengan sesuatu yang syar'i. Ada lagi yang kedua, tidak ada syariatnya, tetapi pengobatannya itu logis, masuk akal gitu. Boleh atau tidak? Boleh. Seperti orang misalkan sakit kepala, dia minum obat, sebutir obat. Ada gak dalilnya kalau Anda sakit kepala minumlah sebutir obat? Gak ada dalilnya. Apalagi sampai nyebut merek. Gak ada dalilnya. Ya, tapi kenapa? Boleh kan, gak ada dalil. Boleh gak kita minum itu obat? Kita katakan boleh. Betul tidak ada dalilnya, tapi itu logis, masuk akal. Menurut ahlinya yaitu para dokter, pada sebutir obat ini mengandung A, B, C yang akan berfungsi untuk mengurangi rasa sakit di kepala. Boleh kita ambil sebab itu. Tapi ketika dua hal ini tidak terpenuhi, berobat tidak dengan sesuatu yang syar'i, yang kedua tidak logis, gak masuk akal, maka itu gak boleh diambil. Berarti dia telah mencari sebab-sebab yang tidak dijadikan sebab oleh Allah. Seperti apa? Berobat dengan menggunakan jimat, pakai gelang ya. Ada orang misalkan bagian tangannya sakit ya, kemudian dia pakai gelang atau cincin atau jimat-jimat tertentu untuk mengurangi rasa sakitnya. Gak ada dalil yang menunjukkan itu, dan juga tidak logis. Apa hubungannya sakit dengan gelang yang dia pakai? Maka ketika tidak masuk akal, tidak logis, yang seperti ini gak boleh dilakukan. Yeah. Maka pengobatan yang tadi ditanyakan tinggal dilihat dari dua sisi. Yeah. Lihat sisi syar'i. Kalau sisi syar'i kayaknya gak ada. Ada gak dalil mengatakan, yeah, di antara bentuk pengobatan adalah dengan cara ditampar-tampar? Ada gak dalilnya? Jika engkau pusing bagian kepala, tampar kepalamu. Rasa-rasanya gak ada dalil kayak gitu kan? Malah semakin tambah sakit itu. Ya, jelas kalau secara syar'i gak ada. Nah sekarang secara logis, kauni, masuk akal atau enggak? Ya maka dalam hal ini tentu yang layak berbicara adalah apa? Ahlinya. Apakah dalam sentuhan tamparan itu akan berefek pada sakit yang dia derita, sehingga akan meringankan dan menghilangkan rasa sakit atau tidak? Kalau kata para ahli, oh iya Ustaz, itu akan bisa berefek, ada pengaruhnya, masuk akal, logis, boleh. Tapi kalau dikatakan gak ada itu, gak masuk logika itu, gak masuk akal, gak bisa dicerna oleh akal sehat pengobatan dengan cara kayak gitu, berarti jangan dipakai. Maka masuk akal atau tidak, logis atau tidak pengobatan-pengobatan dengan cara kayak gini, tinggal dicarikan, ditanyakan ahlinya. Kalau pijit itu logis, kita pegel-pegel dipijit-pijit untuk melancarkan peredaran darah, kira-kira masuk akal atau tidak? Masuk akal, boleh melakukan pengobatan dengan cara diurut, dengan cara dipijit. Ya, termasuk juga pengobatan dengan yang cara logis itu dengan akupuntur yang akan bisa memperlancar peredaran darah, masuk akal atau tidak? Masuk akal, boleh lakukan pengobatan dengan akupuntur, pijit, kemudian apa? Refleksi dan sebagainya. Tapi dengan cara tampar sana tampar sini, wallahu alam, ya tinggal ditanya kepada ahlinya apakah itu sesuatu yang logis atau tidak. Kalau logis silakan ambil, kalau tidak sebaiknya ditinggalkan. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan kembali melanjutkan tafsir Al-Qur'an surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun insyaallah taala. Ya saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.